Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Gema takbir telah terdengar di seluruh penjuru. Seluruh umat Islam menyatu dalam satu niat yang sama, mencapai ridho Allah, memandangkan kebesaran Allah dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selamat Hari Raya Idul Adha 1431 Hijriah. Hari ini kita semua umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha atau yang biasa juga kita sebut Hari Raya Idul Kurban. Dan jutaan umat manusia dalam waktu yang sama saat ini telah melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dan saat ini saudara-saudara kita sedang melaksanakan, sedang berada di Mina ya, sedang menuju ke Jumratul Aqabah dan melaksanakan tahlul yang pertama. Kita doakan yang ada di tanah air ini, semoga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji mendapatkan kemudahan, keselamatan, kesehatan, dan meraih haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur, balasannya tidak lain adalah syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita juga tidak lupa untuk menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan mengambil jutaan hikmah dari pelaksanaan perayaan Hari Raya Idul Adha 1431 Hijriah ini dengan mengambil tema Haji dan Kurban. Dan narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami adalah Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Kita jumpai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha 1431 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita mengambil hikmah dari perjalanan Nabi Allah Ibrahim ya, dengan mengorbankan putranya Ismail dan kemudian melaksanakan berbagai macam manasik haji yang saat ini dilaksanakan oleh saudara-saudara kita umat Islam yang ada di tanah suci. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu dan bapak-bapak yang manis-manis hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin, baik dari Jakarta maupun dari Cianjur, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Iya, terima kasih atas kehadiran pagi hari ini. Dan pemirsa, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini jutaan umat manusia telah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ya, dan dilanjutkan dengan penyembelihan kurban mengikuti milahnya Ibrahim atau caranya yang telah dilakukan oleh Ibrahim. Baik Ibu, bahwa saat ini kita tahu umat Islam di tanah suci sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, di dalam surat Ali Imran ya, yang apa namanya disebutkan ya, bahwa rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia untuk beribadah adalah yaitu Baitullah di yang di Mekah. Nah, ini katanya di dalamnya ada petunjuk bagi umat manusia. Nah, barangkali bisa disampaikan kepada kita nih ya, untuk menggugah kita juga bagaimana pelaksanaan haji itu nikmatnya seperti apa. Yang sudah berangkat pengen berangkat lagi, yang belum pengen sekali melaksanakan ibadah haji. Silakan Ibu. Nah, jadi tadi yang Bu Epi katakan itu ada di surat 3 ayat 96. Mari kita baca dulu. Betul enggak Allah ngomongnya di dalam Quran gitu ya? Kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi-Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Langsung aja hatinya. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Bakkah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa di mana saja berada, sekarang kita sedang menunaikan ibadah haji saudara-saudara kita. Ya, kita di tanah air juga sedang sibuk untuk ikut sholat Idul Adha. Tadi ada ayat menerangkan bahwa sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk ibadah manusia ada yang adanya di Mekah. Yaitu ya. Nah, jadi Allah ngasih tahu nih sama kita kan Bu Epi, ya. Rumah yang pertama dibangun untuk ibadah manusia ada di Mekah gitu. Nah, di situ ada petunjuk kata Allah. Ya. Maka kalau Bu Epi nanti atau ibu-ibu atau para pemirsa pergi ke Mekah pas lihat tanah haram, pas lihat masjid, nah baru bilang lagi benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi membuktikan apa yang dikatakan Allah. Nah sekarang di sana ada petunjuk. Jadi berarti orang-orang yang berangkat haji itu harus cari apa sih petunjuk itu di sana Tuhan gitu. Nah lanjutan ayat, usah kita baca dulu, mengatakan ya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antaranya makom Ibrahim. Jadi Allah cerita lagi nih, di sana tuh ada makom Ibrahim. Maka tatkala kita lihat benar Allah dengan segala firman-Nya, bahasa Arabnya apa Bu? Sadaqallahul Azim. Jadi sudah terbukti apa yang dikatakan Allah, baru kita bilang benar Allah dengan segala firman. Jadi buktinya apa yang dikatakan Allah tuh ada gitu ya. Nah terus kata Allah lagi, barang siapa memasuki Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi yang diwajibkan itu yang sanggup. Sanggup itu diantaranya sanggup uangnya, jangan ngutang. Ya, Bu, ini, ya? Tadi kewajiban itu ya. Kewajiban itu kalau udah sanggup. Mm-hmm. Siapa yang sanggup? Sanggup uangnya. Yeah. Kalau Bu Epi udah banyak uang, amin. Nah, enggak cukup uang aja. Amin. Sanggup fisiknya sehat. Yeah, iya, tapi orang kita ngotot. Sakit-sakit juga penting mati sana juga enggak apa katanya. Berarti Quran bilang sanggup, sehat dia ya. Setelah itu ilmunya. Yeah. Jadi kalau ilmu enggak punya, jadi kata Nabi juga ibadah tanpa ilmu sia-sia. Iya. Yeah. Banyak orang yang ke Mekah enggak punya ilmu, ngikutin orang lari, ikut lari, orang nangis, ikut nangis. Iya, enggak dengan ilmu sayang. Makanya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum berangkat ya, kita pesan deh ya, jangan disia-siakan yang tiga itu. Badan sehat, duit enggak boleh ngutang, nah ya. Sudah itu ilmunya ada, pelajari. Ya, bukan hanya sekadar lari aja yang dipelajari, tapi apa sih hikmah dari haji itu. Nah di sana ada makom Ibrahim kata Allah. Ibrahim itu siapa? Nanti diterangkan lagi kata Allah. Ibrahim adalah suri teladan yang baik. Bapaknya para nabi. Bapak para nabi Ibrahim dan orang bersama dia itu Siti Hajar dan Nabi Ismail. Itulah tiga itu suri teladan bagi kita yang menunaikan ibadah haji. Ya Bu ya. Nah, nanti dikaji lagi siapa Ibrahim itu. Tanyakan lagi itu ilmu kan kata Allah. Betul. Allah cerita lagi dalam Quran, ayahnya menyembah berhala. Ya, dia enggak terima, akalnya enggak masuk akal ayah berhala dibikin disembah ya. Akhirnya dia berjuang menghancurkan berhala. Nah, kata ayahnya Ibrahim, ini kan sudah dari nenek moyang Ibrahim kayak gini. Nah, hati-hati saudara-saudara kita yang berangkat ke tanah suci ya, jangan ibadahnya ibadah nenek moyang ya. Salat kita aja salat nenek moyang. Lah iya, dari lahir kan umur 2 tahun sekarang 3 tahun udah diajar salat. Iya. Asal qomat qamit amin. Kau udah salat kan dia. Nah, nanti dia sekolah diajarin bacaannya ini, ini hafal bacaan tapi belum mau manai. Maka setelah balik harusnya belajar lagi apa sih salat. Belajar diperdalam ya. Supaya enggak sia-sia ya. Oh, kata Allah ada orang salat masuk neraka kok. Tapi ada yang bilang 2 rakaat aja di Masjidil Haram sama dengan 1000 rakaat di tempat lain. Nah, kalau salatnya sahun, ayo hitung aja kayak kalkulator. Salatnya sahun. Ya, berarti kalau salatnya sahun, sahun itu apa? Fawailun lil musalli. Neraka wel. Celakalah orang salat. Jadi kalau ngitungnya 2000, 1000 kayak salat berarti 1000 kali celaka dong. 1000 kali celakanya. Ya, benar enggak? Tuh. Nah, jadi makanya perbaiki sholat dulu ya Bu ya, untuk sampai ke sana. Ya. Nah, terus kita ingin memaknai dari perjalanan napak tilasnya Nabi Allah Ibrahim ya Bu ya, bahwa beliau itu melaksanakan tawaf 7 keliling. Nah, ini barangkali bisa dijelaskan Bu, apa sih maknanya sehingga kita kita melangkahkan kaki secara fisik itu paham gitu. Oh, ini loh yang dulu pernah dilaksanakan Nabi Ibrahim, kemudian sa'i. Apa sih maknanya? Jadi kita ambil intinya aja ya Bu ya. Jadi Nabi Ibrahim setelah kita mendengarkan kisahnya, dia pernah dibakar kan gitu kan, pernah juga diusir, punya anak dipisah. Nanti kita akan lihat tuh apa sih maknanya korban juga gitu kan ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim seorang yang sangat cinta kepada Allah. Dunia ini kecil sama beliau itu. Nah, terus beliau sudah diuji dengan beberapa ujian kata Allah, akhirnya beliau diangkat menjadi imam. Imam itu bukan imam masjid, panutan seluruh manusia. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim waktu kenapa dia tawaf dan sebagainya? Apa makna tawaf? Nah, kita sudah pelajari bahwa diri kita terdiri dari rohani dan jasmani. Jasmani ini cuma tabung, yang sebenarnya saya roh. Di dalam roh itu ada hati tuh. Itu yang saya. Dan dia juga yang diundang, Bu Epi. Jadi saya memang tadinya memberatkan ke korban, tapi tidak apalah. Jadi yang diundang itu sebenarnya saya yang sebenarnya roh. Wa azim fin nasi bil hajj. Serulah, panggillah, undanglah manusia yang annas tu fitratallahi latifah taronasa alaiha. Si annas tu sebagian fitrah Allah. Nah, jadi si roh kita. Kalau ini panggilannya si insan. Si insan ini dari tanah, kata Allah. Jadi yang dipanggil berangkat haji itu adalah roh kita. Maka kalau dia dipanggil, dia yang dipersiapkan dari sekarang. Ya, dia didandanin, dia dimandiin. Nah, mandinya bulan Ramadan kemarin, maka Idul Fitri. Nah, setelah itu bulan Sawal udah mulai dandan. Dengan apa dandannya? Kata Allah, jangan rofas, jangan fasik, jangan berbantah-bantahan. Tinggalkan semua pekerjaan-pekerjaan yang tidak diredoi Allah. Itu persiapkan. Bawalah bekal, tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, takwa itu apa? Di kepalanya itu Allah. Maka orang yang ke Mekah itu cari Allah dulu, jangan tergiur dengan yang macam-macam dulu. Sudah itu kona'ah, apa adanya di sana, jangan ngomel ya. Warok, jangan sombong. Saya di Amerika aja enggak nyasar. Apalagi begitu masuk masjid haram pintunya sama semua. Nah, itu bingung kemana jalan karena sombong. Maka hilangkan itu ya. Nah, jadi nanti dibawa kita tawaf kan. Nah, tadi Bu Evi nanya apa makna tawaf. Jadi tawaf itu ibaratnya ini kita mau menemui Allah yang roh itu. Jadi ibarat ya Bu Evi, kita buka dulu baju kita. Allah ciptakan bumi 7 lapis, berarti baju ini harus dibuka seakan-akannya itu. Apa sih yang dibuka? Sifat-sifat jelek kita. Jadi tawaf pertama tinggalkan sombong, tawaf kedua tinggalkan rakus, tawaf ketiga tinggalkan sirik, tawaf segitu selanjutnya. Nah, sudah terbuka, nah di sana tuh nanti di depan Ka'bah yang tinggal roh kita seakan-akan bersatu dengan Allah tuh. Nah, ingat lagi anak, biasanya kalau yang betul-betul nih, enggak ingat lagi pangkat, enggak ingat lagi semua, yang diingatnya Allah, ampunin saya. Allah terima saya, redoi saya Tuhan tuh. Dia hanya senang dengan Allah waktu itu. Jelas ibu tuh. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim minta sama Allah, tunjukkan manasik haji kami. Itulah cara-cara yang dituntunkan oleh Nabi kita juga ya. Jadi bukan hanya sekadar lari, nah sekadar berteriak. Nah, itu berteriak-teriak, robana hatina fi dunya hasanah amin. Jangan gitu. Harus tapi hati yang ngomong di sana ya. Apalagi sampai geser-geser sikut-sikut. Saya pesan, udah ibu kita tuh udah nih siap berangkat ke Mekah. Benar Bu, saya laksanakan, saya baca buku hilang semua, katanya anaknya. Bu, jatuh bukunya, lihat lagi. Buyar, tapi saya coba kata ibu, hati yang nyambung kepada Allah. Doa dengan hati, ya Allah, ya Rob, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, ampunnya aku, anak cucuku. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Jadikan kami orang-orang yang tunduk patuh kepadamu, supaya tunduk patuh terlaksana, ya Allah. Kirimlah seseorang yang mengajarkan kitab atau Al-Quran, sehingga kami bisa memelihara diri kami. Lihat nanti di surat 2, jangan di sini ya, untuk pemirsa di rumah ya, karena tidak sempat kali melihat ya. Surat 2 ayat 124 sampai 130 ya. Itulah yang penting dicontoh. Saya kata Allah, Nabi Ibrahim itu suri teladan. Nah, kalau tidak mencontoh, orang memperbodoh-bodoh dirinya, kata Allah. Jadi kalau kita tidak contoh doa Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim itu pasrahnya, cintanya ke Allah. Nah, itulah yang harus dijemput ke sana itu, ke Mekah. Jauh-jauh diundang oleh Allah dengan uang juta-jutaan. Masa tidak dikasih oleh-oleh kita sama Allah. Nah, oleh-olehnya apa? pulang dari sana, karena doa Nabi Ibrahim itu di depan Ka'bah, Tuhan utuslah ke anak cucuku seorang rasul, kalau sekarang pewaris rasul yang akan membacakan ayat-ayatmu Al-Quran supaya mereka bisa memelihara diri. Itulah doa Nabi Ibrahim. Nah, kita harus contoh. Kalau tidak contoh, kata Tuhan, siapa yang tidak mencontoh Nabi Ibrahim memperbodoh dirinya sendiri. Masya Allah. Ya, Bu, ya. Tuh. Dan dikatakan juga sebagai agama yang lurus. Jejak-jejak yang lurus yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ibrahim itu sudah dipilih kan sebagai imam. Nah, saya suka pesan sama saudara yang berangkat, titip ya, titip apa itu doa, mulai dah dilihat ya, coba dulu suratnya, surat 2 ayat 1-4 ini penting nih bagi orang yang berangkat ya, termasuk Pak Badri ya berangkat sama saya titip amin Pak Badrinya saya titip ya, surat 2 ayat 1-4 ya, coba baca dulu surat 2 ayat 124 dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Nah, jadi bapak-bapak nanti yang berangkat, ibu-ibu ya, jangan lupa doa di depan Ka'bah ya. Jangan lupa, kita sudah diuji dengan bermacam-macam ujian, mudah-mudahan diangkat oleh Allah jadi imam. Imam itu sekurang-kurangnya jadi panutan keluarga dulu deh ya, nanti ke RT, ke RW, melebar-melebar gitu. Ada doanya ya, ya Rabbana hablana min azwajina itu ya. Iya, itu doanya. Jadi imam tapi bukan doanya itu yang penting tadi, ibadahnya sehingga diangkat jadi bagaimana imam. Kesabarannya itu diangkat oleh Allah. Doa aja tapi enggak berusaha kayak Nabi Ibrahim ya, Pak, enggak dapat ya. Nah, doa Nabi Ibrahim lagi di ayat 126-nya ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadi kalau negeri ini negeri yang aman sentosa. Jadi doa tuh orang-orang yang berangkat dari Indonesia berapa ratus ibu? Nah dia punya kewajiban loh, utusan dari Indonesia. Ya doakan ya Allah, doakan ya Allah, jadikan negara kami negara Indonesia menjadi negara yang aman sentosa. Beri petunjuk kami, beri petunjuk pemimpin-pemimpin kami. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat sebagai duta dari Indonesia harus mencontoh ini. Ya, sebab kata Allah, kalau tidak mencontoh Nabi Ibrahim, apa kata Allah? Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Jadi inilah sebenarnya kunci yang kita jemput ke sana. Ya. Jadi Nabi Ibrahim doa tadi negerinya biar aman, kemudian anak cucunya menjadi orang tunduk patuh kepada Allah. Nah, kemudian kirim seseorang yang akan mengajarkan anak cucuku itu paham Quran, tuh isinya supaya anak cucuku semua nanti bisa memelihara dirinya gitu. Betul. Dan ya, insya Allah kita termasuk yang memelihara apa yang dimilahkan oleh Ibrahim itu tadi ya. Nah, tadi kan ibu sebutkan bahwa ada tiga, Ibrahim, kemudian Siti Hajar dan Ismail. Nah, kalau dari Siti Hajar ini apa yang kita pahami dari manasik haji yang sekarang ini sedang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita? Jadi tadi kan sudah tawaf ya. Sudah tawaf, sudah berdoa, tadi beribadah, nanti dijamu dengan air zam-zam. Apa air zam-zam? Nah, itu kisahnya. Kita sudah sama-sama tahu, Siti Hajar dengan anaknya ditaruh di Mekah. Nah, waktu itu ditaruh seluruh mata memandang padang pasir, air setetes tidak ada, rumput selembar tidak ada tetangga, tinggallah di sana. Nabi Ibrahim pergi berdakwah. Nah, terus satu hari kehabisan air. Nah, gimana ya? Anak tak kejar nangis, tapi Siti Hajar yakin Allah menolong. Tapi tidak doa aja, Tuhan turunkan air dari langit, enggak. Karena Allah merintahkan selesai sholat bertebaran di muka bumi. Usaha, lari, tidak berhasil. Nah, itulah apa sa'i nantinya. Nah, itu nanti kita menggambarkan. Sekarang udah enak, Bu, Siti Hajar di padang pasir, panasnya kayak apa. Sekarang udah enak-enak kok di sana, ya. Ada AC-nya, ada kipas angin, ada minumnya. Capek-capek nah, dikit ada air zam-zam gitu kita ya. Kalau dulu Siti Hajar menderitanya tapi tabah. Nah, itulah suri teladan bagi kita ya, bagaimana tabahnya, enggak pernah nyumpahin suami ya, hanya langsung ke Allah. Bu, tidak nyumpahin suami ada yang ketahuan, Bu. Kayaknya ada yang pernah nyumpahin suami. Kok suami ini? Iya, kan ada yang gitu kan. Habis manis sepah dibuang. Iya, kan ada yang suka ngadiin suaminya ya, Bu. Ustazah, suami saya begini begitu tuh. Kalau Siti Hajar enggak, harusnya itu dicontoh, ya. Nah, ada ibu-ibu yang pergi ke Mekah, suaminya nolong orang aja, marah-marah dia, Bu Epi. Jauh-jauh orang yang ditolong, saya enggak diurus. Ah, berapa tuh hajinya tuh? Hanya enggak dicontohkan Siti Hajar, tambah tuh contoh. Nah, enggak berhasil usahanya. Tahu-tahu dapat rezeki dari tempat enggak diduga-duga. Nah, itulah air zam-zam itu, Bu, ya. Nah, jadi Siti Hajar diundang ke Mekah, sedih itu dikasih oleh-oleh. Apa oleh-olehnya dirasakan oleh anak cucu. Jadi bapak ibu nanti berangkat ke Mekah harusnya dapat oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Mungkin nanti tadinya pergi ke Mekah pelit, pulang di Mekah jadi pemurah. Jadi diberikan sifat Allah yang 99. Tadinya waktu berangkat ke Mekah jadi orang suka marah, pulangnya jadinya jadi baik gitu. Itu oleh-oleh yang diterima. Jadi pulang dari Mekah tuh nampak ada hasilnya. Tandanya dapat oleh-oleh dari Allah, ya. Nah, itu apalagi Bu Epi. Ya, makanya tadi balasannya juga enggak main-main ya, Bu, ya, surga ya bagi yang mereka yang mabrur hajinya. Surga, iya. Allah, tapi itu enggak gampang. Nah, itu kan bulan lalu ada nanya kasih sayang tuh susah. Kadang lihat orang batuk aja kita jijik. Tuh, enggak ada kasih sayang. Iya, ya, benar-benar. Sebel saya dia batuk, enggak ada kasih sayang. Tapi batuknya sampai iya. Nah, betul, harusnya di kalau orang kasih sayang sini, Bu, saya kerok. Saya pijitin. Tambah lagi. Betul enggak? Ya, lihat suami nolongin orang, alhamdulillah. Suami saya menolong. Saya kan masih sehat, enggak apalah saya pergi sendiri. Damai. Ini mau marah-marah. Berantem di sana. Pulang-pulang dicium tangannya lagi. Haji, Bu Haji, padahal di sana berantem. Ya. Nah, ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita enggak ya, Bu, yang amin, seperti itu. Amin, kita doakan enggak punya. Kemudian ada lagi satu lagi, Bu, mana sih? Yaitu jumrah ya. Kita kenal ada jumrah utul ula, jumrah wusqa, kemudian jumrah aqabah. Nah, ini apa perjalanannya bisa dijelasin enggak, Bu, pada saat itu? Jadi ceritanya ini, Bu Epi, Nabi Ibrahim setelah berapa tahun kemudian disuruh pulang kan? Anak udah lucu-lucunya nih. Sayang enggak kira-kira tuh, Pak? Sayang, Bu. Anak semata wayang, Masya Allah. Datang perintah. Nah, mari kita lihat nih suratnya ya. Nah, mari kita lihat Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah dari 37 deh ya. Surat 37 ayat 100 sampai 101 dulu ya. Siapa kebagian? Silakan. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Langsungkan aja, lanjutkan. Lanjut. Siapa lagi lanjutnya? Siapa sesudah itu? Maka tak kala itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ya. Ia menjawab, hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kami akan mendapatku mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Nah, teruskan lagi, teruskan dulu. Ya, kita, baru kita uraikan. Ya, kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Bu, 103 ibu 103 ya, lanjutkan. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Terus dan kami panggillah dia, hai Ibrahim. Siapa lanjutannya? Sesungguhnya. Ya, gantian. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi-mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Teruskan dulu. Siapa lagi? Sesungguhnya. Sesungguhnya ia benar-benar. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami terus. Dan kami terus anak itu dengan tebus seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Terus yaitu sejahteralah atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Terus? Terus Bu, lanjut. Demikianlah. Sesungguhnya demikianlah demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, satu lagi, sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nah, jadi itu Allah menceritakan dalam Quran siapa Nabi Ibrahim. Ya. Tadinya kan doa minta anak yang soleh. Nah, setelah beliau datang, anaknya memang baik banget. Nah, udah bisa diajak kerja sama. Nah, suatu hari diajak berunding anak tadi. Nah, ayah tadi malam mimpi melihat apa? Ayah sedang menyembelih engkau. Iya, gitu, ibu kan? Ini menarik ya, nanti kita lanjutkan kembali. Karena ini akan dijelaskan secara rinci nanti sama ibu ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami untuk kembali mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustazah Farida Hanum. Kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Setia bersama kami dalam hikmah pagi dan dalam suasana lebaran yang indah ini di Idul Adha, mari kita mengambil pelajaran mengenai perjalanan Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar dan juga Ismail. Silakan Bunda kita. Ya. Tadi ditanyakan WFP tentang lempar jumroh ya. Nah, asal-usulnya dari cerita ini WFP ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim kan udah lihat anak lucu-lucunya, lalu datang perintah menyembelih tuh. Ya. Padahal itu ditunggu-tunggu anak itu Ibu ya. Anak diharapkan, sangat udah diharapkan. Ritual minta, ya Allah, minta anak yang soleh, udah dikasih pisah. Tuh, inilah tauhid Nabi Ibrahim tuh yang akan kita contoh, kita suri teladani, ya. Nah, di waktu disuruh motong anak, nyembelih anak, ya, ibu, yang berisik, ya bu, ya, suruh menyembelih anak. Nah, Nabi Ibrahim kan sebagai manusia, di sini tuh gimana sih bu? Iya. Seorang ayah suruh nyembelih anak, kalau orang lain mungkin gak begitu berat. Iya. Nah, bayangkan beratnya tuh ujian Nabi Ibrahim. Kita mah belum seberapa, suruh motong anak, coba bayangkan. Nah, tentu ada di sini rasa bisikan, ah disitulah setan ngambil alih, ngambil apa namanya, di waktu Nabi Ibrahim lagi namanya bingung, goncang, ya? Goncang. Nah, masuklah nasihat setan. Kata setan seolah-olahnya nih, apa iya Ibrahim masa ayah bunuh anak, macam-macam lah tuh dalam hatinya. Nah, Nabi Ibrahim punya ilmu tentang Allah, wah ini bisikan setan. Jadi perang waktu itu, jasadnya cinta anak, rohnya cinta Allah, perang waktu itu. Nah, Nabi Ibrahim sadar bahwa dia tidak bisa melakukan kecuali dengan bantuan Allah juga. Datanglah minta bantuan sama Allah. Nah, seakan-akannya itu bisikan setan itu dibuang bu. Sampai 7 kali dibuang. Nah, itu lempar jumroh namanya tuh. Lempar jumroh itu apa? Membuang setan yang ada dalam diri itu. Lemparin 7 kali udah tenang, diajak anak berunding. Nak, tadi malam ayah mimpi nak melihat engkau melihat apa? Bahwa Allah nyuruh nyembelihmu. Nah, si anak tentu juga ada godaan setan. Bisik lagi tuh setan. Setan selalu menghalangin. Ngapain kamu? Jangan nurut, macam-macam lah. Tapi karena sudah dibekali oleh ibunya, ayah kamu tuh orang baik, nak. Nah, itu yang terbayang dia. Tak mungkin ayahku ngebohong. Kan gitu kan? Jadi jangan jelekin suami ke depan anak. Nah, gitu ya. Siti Hajar, itulah suri teladan sama kita. Siti Hajar tuh tidak pernah menjelek-jelekkan ayah. Ayah apa itu? Ayah kamu tuh tidak bertanggung jawab, tidak pernah. Ayah kamu tuh orang baik. Dimasukkan ke anak yang masih suci tadi, bahwa ayah tuh orang baik. Maka tertanam di hatinya. Ayahku baik. Nah, mungkin ayahku ngebohong tuh. Akhirnya setelah dilemparkan pula bisikan setan tadi 7 kali baru bilang, ya lakukan ya apa yang disuruh Allah, insya Allah anda sabar. Masya Allah, apa enggak tambah terharu seorang ayah punya anak sebaik itu ya bu ya. Kalau dia melawan mungkin dikejar ya sama Ibrahim. Silahkan ayah, aku akan sabar, apa enggak hancur hati Nabi Ibrahim. Tapi dia lebih mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Dan punya ilmu, yang punya ini Allah. Aku cuma dititipkan, sekarang yang punya minta. Kenapa aku harus tahan tuh? Itulah kalau punya ilmu. Kita boro-boro anak, duit aja masih sayang. Iya, untung aja. Nah, akhirnya setan yang enggak berhasil menggoda Nabi Ibrahim, enggak bisa, Ismail enggak bisa, lari lagi ke Siti Hajar. Apaan tuh, salah lahnya tuh, dari kecil juga enggak ngurusin. orang mau disembelih apa-apaan tuh, suami apa tuh. Tapi Siti Hajar udah dibekali lagi oleh suaminya ilmu, udah iman kepada Allah, udah mantap imannya gitu. Nah, dilemparkan lagi bisikan setan tadi 7 kali. Nah, akhirnya tenang, ya. Nah, sudah tenang, Nabi Ibrahim mulai deh motong anaknya, kan itu ceritanya tadi. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Sudah dibaringkan gini, Masya Allah. Malah ada kisahnya gini, katanya tuh saya dengar dulu, kok Ibrahim motong, enggak potong-potong. Akhirnya anaknya bilang, ya kok belum juga ya, apa tangan ayah gemetar, apa pedang ayah enggak tajam, dicobakan ke batu tajam. Rupanya Nabi Ibrahim, enggak bisa, kan enggak ada daya nampaknya. Nah, tapi setelah minta bantuan sama Allah, Bismillah, Allahu Akbar, itu mancur darah keluar. Tapi Allah luar biasa pengasih penyayang, ya. Enggak mungkin Allah tuh menganiaya hamba kekasihnya lagi Nabi Ibrahim. Segitu pengorbanan Nabi Ibrahim, dibakar hayo, diusir ayo, dipisah hayo. Nah, sekarang suruh motong anak hayo, masa Allah kejam? Nah, buru-buru diganti dengan seekor kibas. Masya Allah, pas dibuka mata, anaknya berdiri di sana. Nah, itulah hebatnya Tuhan Allah kita tuh. Kalau menurut kita kan enggak mungkin, pedang udah di leher ya. Kapan gantinya? Tapi enggak usah dipikirin, kekuasaan Allah itu yang maha besar itu ya, Bu ya. Itulah Allah maha besar. Makanya takbirnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu kan? Allah besar, Allah besar, Allah besar. Itulah di antara kebesarannya. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang pintar, tidak ada yang bisa. Tuhan itu artinya banyak. Dia bisa, dia punya, dia ada. Nah, ditancapkan ke hati kita oleh Nabi Ibrahim itu. Ini punya Tuhan, Tuhan yang minta tuh. Tapi Tuhan pengasih penyayang, tidak tega melihat hambanya sebaik itu mau menderita, diganti. Ya, nah sampai seakan-akannya nih Bu Epi, kalau kata saya nih, suka cerita gini, seakan-akannya Allah tuh teriak, Ibrahim, engkau tuh cuma diuji, engkau cuma diuji. Masya Allah. Jadi Allah tuh rupanya nguji keimanan. Dulu waktu Nabi Ibrahim disuruh masuk ke apa, diusir, dibakar, itu di hatinya penuh Allah. Allah saja. Sampai malaikat katanya nanya, mau enggak ditolong Ibrahim? Enggak butuh. Aku cuma butuh Allah, katanya. Begitu cintanya ke Allah. Tapi di waktu disuruh motong anak, di satu punya anak, kan cintanya terbagi dua, Bu Epi. Cinta Allah, cinta anak. Allah cemburu, hati-hati kita juga. Kalau ada cinta selain Allah di hati kita, Allah sangat pencemburu. Makanya diuji, Ibrahim potong. Jadi Allah ingin tahu cinta anak apa cinta aku. Ternyata Ibrahim cinta Allah. Makanya seakan-akannya Allah teriak, Ibrahim, engkau cuma kuji, engkau cuma kuji. Tapi Allah girang, bukan main. Ujiannya luar biasa, Ibu ya. Dan itu belum ada jatuh ke manusia yang lain kecuali kepada Nabi Allah Ibrahim. Makanya kita mungkin baru diuji dengan harta-harta yang bentuknya materi ya. Nah, makanya kita juga di hari-hari khususnya di Lebaran Haji ini kan disuruh motong kurban ya. Nah, sekarang apa sih kurban itu? Kita selesaikan tadi ya. Jadi Nabi Ibrahim menampakkan cintanya kepada Allah. Jadi ibu-ibu yang berangkat ke tanah suci itu bukan tiang itu yang setan. Kan kita kan itu setan. Keselnya sama tiang. Diambil batu, setan. Diambil sepatu, setan. Batunya kehabisan, dia ambil sendal. Katanya dia yang jadi setan. Batunya mental lagi. Setan. Jadi dia kesetanan jadinya. Jadi yang dilemparkan tuh, nih Tuhan, aku mau buang rumah-rumah setan yang ada dalam diriku. Bismillah, Allahu Akbar. Buang, terus buang. Nah, berapa kali kita 71 batu berarti 70 rumah setan harusnya dibuang di sana. Nah, jadi apa rupanya sembelih itu, Ismail, penyembelian korban Ismail itu bukan Ismail yang dipotong, bukan anak, tetapi rasa cinta kepada selain Allah. Itulah maknanya korban. Nah, nanti ibu-ibu pulang di Mekah dilihat, masih cinta dunia apa masih cinta Allah. Dapat duit mau beli rumah, dapat duit. Mau ke Mekah lagi, kasih dong orang-orang lain tuh. Baru namanya cinta. Cinta Allah tuh jangan mementingkan diri kamu sendiri. Ingat saudara-saudara kamu yang tidak mampu. Ya. Nah, jadi kebanyakan lagi nih Bu Evi, orang tuh menyangka kalau korban tuh harus kambing, harus sapi, karena untuk kendaraan pergi ke surga. Nggak ada, Allah bilang. Nah, malah Allah bilang nih, daging darah nggak sampai kepadaku. Mari kita lihat surat 22:37, ngaco dulu ya, nggak apa-apa. Tuh, ibu-ibu tadi kan udah dikasih tahu, dipindahin ya. Yang ayatnya ya. 37. Lanjut aja, silakan yang sudah siap. 22:37. Ya. Masih surat ke-37 ya. Emang urutannya memang. Iya, ayat ke berapa, Bu? 22:37. Silakan. Tadi belum dibagi. A'udzubillahi minas. Ya, silakan, Ibu. Ya udah, lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi daging darah itu tidak akan sampai ke Allah, yang sampai itu ketakwaannya. Hatimu, ketika dia mau berkurban, mengeluarkan hartanya untuk sesama, itulah yang sampai, Bu ya. Sekarang gimana kalau Bu Farida bilang korban bukan naik kambing ke sorga, bukan naik itu ke sorga. Banyak kan disangka orang gitu. Nanti kasihan banget kalau kambingnya kurus, Ibu naik. Nah, nyampe nya. Sapinya 7 lagi naik, Bu Evi. Udah sapinya kecil, kurus. 7 orang yang naik. Kasian deh loh. Ya tidak seperti itu pemahamannya pasti. Kasih ya. Sayang. Iya. Ah, sebenarnya apa sih makna korban tuh ya Tuhan? Kita tanyakan. Iya. Surat 9 ayat 99. Silakan. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dimanfaatkannya, dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, coba dilihat bahasa Arabnya, saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, jadi sebagian orang Arab Badui, yaitu orang-orang apa? Orang Arab Badui itu orang kampung ya. Kata Allah, ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wayat takhizu ma yumfiku. Nah, dan mereka menjadikan apa yang mereka nafkahkan itu kurubatin indallah. Kurban. Kurban itu diartikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu mendekatkan diri. Bukan hanya kita kurban naik sapi. Jadi setiap kita berkorban, korban itu memotong sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Tidak hanya di bulan haji aja. Setiap kita dapat duit, kita potong itu korban namanya. Mengorbankan sebagian harta yang diberikan Allah kepada orang lain itu namanya korban. Ya. Nah, di sini ada lagi. Ala innaha kurbatul lahum. Ya. Sesungguhnya, nah, korban infak kamu tadi, korban disebut di sini itu, itu mendekatkan diri kamu kepada Allah. Yeah. Jadi kata-kata korban itu mendekatkan diri, ya. Kurban. Nah, kita selama ini korban itu asal kambing, asal sapi udah korban. Padahal dengan kita memberikan orang itu korban namanya maksud Allah di dalam Quran untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yeah. Nah, di dalam Quran Allah juga bercerita kepada kita tentang korbannya anak-anak Adam, Habil dan Qabil kan. Coba lihat surat 5 ayat 27. Iya. Surat 5. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua Habil dan tidak diterima dari yang lain Qabil. Ia berkata Qabil, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Jadi ya itu tadi, yang satu kasihkan yang dicintainya. Nah, yang satu ngasih yang enggak suka dia. Sampai kata Allah di surat lain, coba dilihat surat 2 ayat 267. Ya. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan dirinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pasti dari ayat ini ada yang tersinggung nih Bu. Kalau mau ngasih baju sama orang, pilih-pilih dulu lemari. Ya enggak? Betul. Udah penuh nih lemarinya Bu. Udah sampai pintunya juga enggak bisa ditutup. Dipilih yang udah enggak suka. Lah, baru ngomong dikasih. Juga kali gitu ya. Tahu aja Ibu nih. Nah, iya, itulah sifat kita. Itu aja kalau dilihat masih bagus sayang. Iya, betul. Nih, ayat. Jadi yang dikorbankan tuh kalau bisa yang kita cintai. Ya, yang kita cintai. Ya, ini baju masih sayang tapi enggak apa-apalah, ambil aja gitu ya, Bu ya. Jangan kamu berikan yang buruk-buruk, kamu sendiri memicingkan mata. Udah enggak mau. Maksudnya tuh udah enggak mau. Bawa ke sana gitu, ya. Nah, sekarang dari kelihatan apa namanya? Tentang korban tadi ya, Bu ya. Ada yang bertanya, "Bu, apakah korban tuh harus sapi, harus kambing?" katanya. Nah, saya mikir sekarang, misalnya ada di suatu daerah orang mati kelaparan, kita kasih dia daging sepotong, ya masaknya aja susah ya Bu. Belum kira-kira nih, kira-kira nih, tapi yang ini saya cuma ngajak ngobrol aja. Orang tuh membutuhkan makan, beras segala rupa. Tuh saya punya uang nih, misalnya kambing tuh harganya 1.500.000. Saya gak mau beli kambing karena orang tuh membutuhkan makan. Saya beliin beras, Bu. Saya beliin sayur. Nah, sehingga mereka gembira, dia bisa makan anak cucunya. Kira-kira korban saya diterima gak sama Allah, Bu? Insya Allah. Jadi dilihat kebutuhan orang tuh apa. Orang nenek-nenek, darah tinggi, gigi aja gak punya, kasih daging kambing. Mati lagi besoknya. Berarti gak manfaat untuk dia ya, Bu, ya. Ini cuma saya mengajak aja pakai akal kita. Jangan dipaksa juga. Kasih kambing ke sana. Nenek-nenek suruh makan kambing darah tinggi lagi. Tuh. Jadi kira-kira nih kalau Bapak Ibu nih saya juga manggil. Kalau mau nih, kalau mau ya pasalahnya kita cari yang lebih manfaat. Kita punya uang nih 1.500.000. Tetangga kita masuk rumah sakit tuh. Dia membutuhkan darah, membutuhkan uang. Kalau enggak dia mati tuh. Nah, kira-kira uang saya yang saya niatkan untuk korban apa tadi? Mendekatkan diri sama Allah tuh. Kira-kira diterima enggak saya sama Allah? Insyaallah. Pakai akal kita ya, Bu ya. Tidak mesti. Tapi kalau kata Ibu, "Oh, saya menolong juga pakai uang, saya beli kambing." Wah, bagus. Lebih bagus lagi. Nah, tapi ada lagi saya dengar cerita ini di daerah tuh. Ada yang katanya orangnya hidupnya sederhana, tapi memang saya pernah ke kampung itu, makannya tuh Bu Evi teriyang itu tuh, teriyang kecil-kecil itu disangrai. Kalaupun ada jual minyak di warung tuh, minyak tuh 2 sendok dibungkus gitu. Jadi mereka jarang ketemu daging. Nah, kalau dikasih daging biar sepotong, senangnya. Itu ada terjadi gitu, memang betul-betul sekali. Itu ada ya, saya kampungan ya. Itu begitu Idul Adha mereka memang menanti sekali mendapatkan pembagian daging karena itu ya. Karena memang enggak pernah makan daging gitu. Direbusnya aja daging tuh dikasihnya gula apa. Jadi sebenarnya kan menimbulkan kegembiraan ya. Hari Raya Idul Adha itu kan memberikan kebahagiaan kepada sesama kita ya. Masih ada Bu Epi waktunya. Nah, kemudian satu lagi tentang tadi tujuan seluruh manusia itu menyatu di dalam satu padang Arafah ya. Yang kalau boleh dibilang miniatur padang mahsyar. Karena dengan baju yang sama, niat yang warna putih maksudnya ya. Niat yang sama, tujuan yang sama, itu mengharapkan keriduan dari Allah SWT. Apa sih sesungguhnya yang menarik bagi umat Islam itu sehingga ini Masjidil Haram atau Tanah Suci Mekah ini seperti magnet gitu Bu. Semua orang menuju ke sana. Apa sesungguhnya yang ingin dicapai sana? Sementara kalau kita lihat di TV, kemarin ada gelombang pertama, itu nenek-nenek usia 110, 102 atau 120 itu ya. Itu benar-benar dengan, kalau bukan karena keimanan mungkin tidak akan mau ya berangkat. Ini apa yang ingin dicapai oleh manusia menuju ke sana? Banyak sekali yang kita memang di Tanah Mekah itu yang menarik. Ya, kalau bagi orang yang sibuk banget di kerjaannya, kan kadang-kadang katanya tujuh keliling pusing loh segala. Ah, di sana dia enak, Bu. Enggak mikirin makan, enggak mikirin kantor, enggak mikirin cuci. Makanya enak di sana katanya, orang dia enggak mikirin apa-apa. Kalau di sini ibadah aja. Kalau berangkat telat nanti nih stres dia kan, tersiksa. Di sana dia bersenang-senang, tenang. Apalagi duitnya banyak. Wih, beli ini, beli itu, senang. Ada yang begitu. Ada juga yang ke Mekah tuh memang kan dari dulu dah dikatakan kita tuh menghadap kiblatnya ke Mekah. Ya, ada Ka'bah, pingin lihat kebesaran Allah, Allah cerita dalam Quran dan sebagainya ya, Bu, ya. Nah, ada juga orang yang berpendapat kalau enggak haji, enggak sah Islamnya. Kalau enggak begitu kan yang sanggup, kata yang sanggup, Allah, ya. Jadi bagi orang yang tidak ada kemampuan untuk pergi ke Mekah, rajin-rajin aja tahajud. Kenapa kok ke Mekah dibela-bela tahajud kok enggak? Ayo, padahal dalam Quran Allah cuma memberitahu ke Mekah tuh ada di sana tanda-tanda kebesaranku. Kalau tahajud, aku angkat ke tempat terpuji. Nah, yang sudah mampu, kata Allah, kalau enggak berangkat, aku enggak butuh kamu, aku kaya. Marah Allah. Tapi kalau yang enggak punya duit, Allah sayang, bangunlah malam, nanti aku angkat ke tempat terpuji. Nah, minta kepadaku jadi orang dekat. Hebat. Tapi kenapa tahajud kita malas mengerjakan? Kenapa ke Mekah dibela-bela sampai jual sawah, sampai jual rumah? Nah, dibalik namanya. Ada yang lebih hebat, tahajud, kata Allah. Tidak pakai buang ya kalau tahajud, Bu Epi. Tidak ada perlu uang. Iya, tidak tiap malam kalau mau tahajud lebih hebat lagi. Pergi ke Mekah, di sana rajin tahajud. Nyampe di sini? Anda katanya cerita, Pak Haji katanya, Pak Haji kok gak sholat? Iya, di sana aja belum habis. Jadi itu pahalanya. Dua rakaat aja sama dengan 1000 tahun, itu aja belum habis katanya. Yang pasti adalah haji adalah merupakan kewajiban bagi manusia yang mampu mengadakan perjalanan ke sana ya, Bu ya. Jangan sampai harta kita terbuang begitu saja sehingga kita lupa bahwa kita mempunyai satu rukun Islam lagi, yaitu melaksanakan ibadah haji. Bagi yang sanggup. Iya, bagi yang sanggup. Sekali lagi mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang berada di tanah suci yang saat ini tengah melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah SWT di dalam pelaksanaan ibadah hajinya, disehatkan badannya, dan pulang mendapatkan haji yang mabrur dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, terakhir mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT biasa ditetapkan iman dan Islam kita. Silakan Ibu ya, nanti takbir baru takbir ya. Iya. Silakan Ibu aja dulu ya. Baiklah. Mari para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di studio, kita hadirkan hati, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan semuanya mendapat haji mabrur ya. Baiklah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam kesempatan ini kami yang berkumpul di studio ini, kami bermohon padamu ya Allah untuk saudara-saudara kami yang sedang menunaikan ibadah haji, yang sekarang sedang mengadakan lebaran Idul Adha di sana. Mereka sedang berkumpul di rumahmu dan juga mereka sedang berkumpul di Mina. Tolonglah ya Allah, jadikanlah mereka semua sehat walafiat lahir dan batin. Bimbinglah mereka agar mereka beramal sesuai dengan petunjuk-petunjukmu, agar mereka mendapatkan haji yang mabrur. Ya Allah, mudahkan segala urusan mereka. Ya Allah, lindungi mereka, sayangi mereka dan juga keluarga mereka yang ditinggalkan. Kami juga memohon untuk saudara-saudara yang belum berangkat, suatu ketika berilah mereka kesempatan. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, Engkau yang punya, Engkau yang ada, Engkau bisa. Ya Allah, ya karena itu, jadikanlah saudara-saudara kami yang belum berangkat, ada harapan untuk berangkat di tahun depan. Jangan sampai mereka putus asa dari rahmat-Mu. Rob, kami juga memohon curahkanlah karunia-Mu kepada kami. Lindungi kami dengan kemurahan-Mu, sayangi kami dengan kebaikan-Mu, peliharalah kami dengan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang bersyukur, yang sabar, yang ikhlas, yang kona'ah, yang redoh dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Rob, jangan disiksa kami jika kami terlupa dan tersalah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Selamat Hari Raya Idul Adha 1431 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Evi Udrieta sama seluruh kelompok kerja mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita takbir bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu akbar.